kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai pengulangan, dan kita membaca ayat yang tersisa di halaman 50. Yang baru memiliki buku mungkin dilihat halaman 50, yaitu ayat surat An-Naml ayat 62. Surat An-Naml ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kalian, yaitu manusia, sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan, yaitu sembahan yang lain? Amat sedikitlah kalian mengingatnya. Surat An-Naml ayat 62. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kita mempelajari ayat ini. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir, di setiap malam Kamis kita membaca kitab Tauhid, yang metode, cara penulis dalam menjelaskan Tauhid yaitu dengan menyebutkan bab, kemudian menyebutkan ayat yang berkenaan dengan bab tersebut. Bab kita ini berjudul Babun Minasyirki An Yastaghitha Bighairillah Au Yad'uwa Ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang kita baca tadi. Kira-kira mana hubungannya ayat ini dengan bab? Nah, begitu selalu mempelajari buku ini. Selalu caranya seperti itu. Penulis menyebutkan ayat yang berkaitan dengan bab. Sebelumnya kita ingin menjelaskan dulu ayatnya, maksudnya apa. Tadi kita baru baca terjemahannya, maksudnya apa. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra. Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ataupun menetapkan bahwa tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kesulitan orang yang sedang dalam kesulitan. Di situ disebutkan oleh Allah al-muttar, yang diterjemahkan orang yang dalam kesulitan, dan manusia tidak lepas dari kesulitan. Sedikit menyinggung tentang kesulitan. Bapak ibu saudara saudari, sifat buruk manusia salah satunya, dan harus kita jauhi karena dia sifat buruk, adalah kalau lagi kepepet baru ingat Allah. Ini sifat buruk manusia, dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian jika menimpa kalian keburukan, maka baru kalian menghadap kepadanya. Kemarin-kemarin kemana? Baru ingat sholat, baru ingat baca Quran, baru ingat berdoa kepada Allah, baru ingat mengangkat tangan tatkala sulit. Ini sifat buruk manusia. Sifat baiknya bagaimana? Lihat, Allah subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Nih, konsep hidup agar kita senantiasa selalu nyaman hidup dunia. Selalu mendekat kepada Allah tatkala lapang. tatkala sehat, banyak uang, harta bertumpuk, tidak ada masalah, jauh dari kesulitan. Kenali Allah, tetap mendekat kepada Allah, tetap sholat pada waktunya, tetap berdoa, tetap bagi laki-laki sholat di masjid, tetap membaca Al-Quran, tetap meminta perlindungan kepada Allah. Seperti yang saya pernah jelaskan, ada orang datang ke masjid, samping kanan ada orang berdoa, dia dengar orang datang ke masjid, di samping kanan sudah ada orang duluan datang, dia berdoa kepada Allah yang di samping kanan ini, "Ya Allah, mudahkan rezeki bagi saya. Allah makfini bihalalik an haramik waghnini bifadlik amman siwak." Si fulan ini yang baru datang tahu, oh itu banyak hutang, makanya dia berdoa minta dilepaskan hutang. "Saya alhamdulillah gak banyak hutang." Samping kiri dia melihat, "Ya Allah, sembuhkan anak saya. Allah masyfi anta syafi. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa isyfi anta syafi la syifa illa syifau." Ya Allah, zat yang menghilangkan kesusahan, sembuhkanlah penyakit. Orang yang di tengah ini mengatakan, "Oh iya, anaknya lagi sakit." Dia berdoa kepada Allah minta kesembuhan tentang penyakit anaknya. Si fulan yang sekarang dia, "Saya enggak sakit. Saya sehat. Saya lapang. Tidak ada keluarga yang sakit, semuanya sehat walafiat, semuanya kebutuhan tercukupi." Lalu doa apa nih? Akhirnya dia menurunkan tangannya, tidak berdoa. Ini jenis-jenis manusia yang apabila terserempet musibah sedikit baru ngingat Allah. Maka coba lihat, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisyidda." Kenali Allah walau dalam keadaan lapang. Apa ganjarannya orang yang terus dekat dengan Allah walau dalam keadaan lapang? Maka niscaya Allah akan tetap menolongmu tatkala kamu dalam keadaan sempit. Maka konsep agar hidup nyaman, kenali Allah dalam keadaan lapang. Tapi memang sifat manusia seperti itu, kenal Allah hanya tatkala susah. Lihat lagi surat Az-Zumar ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi." Jika musibah menimpa seorang manusia, baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kembali kepada Allah. Baru tahu diri. Ya. Kalau sudah kena musibah baru tahu diri. Tatkala nyaman, lapang, aman, tidak ada, dia tahu diri. Coba perhatikan lagi kebiasaan manusia. Surat Yunus ayat 12. Ini kebiasaan buruk, jauhi ini. Allah berfirman, "Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman." Jika manusia tertimpa keburukan, maka ia berdoa kepada kami, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rebahan. Dan manusia di dalam hidupnya tidak lepas dari tiga hal ini: rebahan, duduk, atau berdiri. Artinya, kapan ditimpa musibah, baru sibuk ngangkat tangan. Dulu-dulu kemana? Dulu-dulu mana hak Allah yang kita lalaikan? Kemana kita? Tidakkah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu, jauhi sifat buruk manusia seperti ini. Ingat Allah pas baru kepepet. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang pas dapat penyakit baru ke masjid. Ya. Baru ingat yang namanya masjid. Ketika dapat hutang, ketika sedikit ekonomi, ketika dapat penyakit baru ingat masjid. Jangan seperti itu. Ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. yaitu susah tidur. Kapan dia bisa tidur? Pas lagi pengajian kawat tidur. Makanya datang ke pengajian hanya untuk bisa tidur. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit menyimpang tentang kesulitan. Di sini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Kesulitan yang dimaksud seperti ini adalah kesulitan yang membuat orang tertimpanya merasa sulit, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ayyub ketika berdoa, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani adzur. Lihat, dan ingatlah ketika Ayyub berdoa kepada Rabb-nya, wahai Rabb-ku, sesungguhnya aku tertimpa dzur, muttar diambil dari kata-kata dzur, orang yang dalam tertimpa kesulitan. Jadi kesulitan yang dimaksud adalah apabila menimpa seseorang dia merasa buruk. Maka di sini kita pahami bahwa tidak ada yang menghilangkan kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menantang manusia? Adakah yang bisa menghilangkan kesulitan selain Allah? Nah, di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Anda tidak akan pernah, garis bawahi ini baik-baik, tidak akan pernah mensyirikkan Allah tatkala Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenali baik-baik kekuasaan Allah. Kita tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Jelas sekali, lihat. Amman yujibul muttar idza da'a. Siapakah yang mampu memperkenankan, mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan? Artinya tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita sedang memperkenalkan pada diri kita tentang kekuasaan Allah, agar kita tidak minta dalam keadaan sulit kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ulama besar Arab Saudi, beliau mengatakan, al-istidlal bitauhidir rububiyah li tauhidil uluhiyah. Artinya, kita mengambil dengan kekuasaan Allah agar kita beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah yang paling kuasa, maka saya tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Karena hanya Allah yang yaksif yujibul muttar, yang mampu mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, maka saya tidak akan pernah berdoa kecuali kepada Allah. Pemikirannya seperti itu, orang yang cerdas, orang yang berakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah berfirman, idza da'a, apabila ia berdoa. Ingat baik-baik, kesulitan, keburukan, musibah, bala yang didapat oleh seseorang akan diangkat oleh Allah tatkala kapan? Ini ada syaratnya, idza da'a, kalau dia berdoa. Maka jangan pernah remehkan berdoa. Para ulama mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Orang yang, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling lemah, paling, bahasa Banjar lemah, Pak, uyuh, adalah orang yang paling uyuh dalam doa. Meskipun Sidin punya otot 5 di sini, kelihatan keker, kelihatan sterek, kuat, tapi tidak pernah berdoa, ini orang paling letoy, paling lemah, paling uyuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'jazan nas man 'azaza 'anid du'a." Sesungguhnya orang yang paling lemah dari seluruh manusia adalah orang yang paling lemah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, idza da'a. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang tidak berdoa mendapat dosa besar. yang tidak pernah berdoa kepada Allah dapat dosa besar. Apa dalilnya? Surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan benar-benar masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya." Indikasi tidak berdoa dosa besar adalah ketika Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa dengan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena para ulama mengatakan, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-kabiratu hiya kullu dhanbin khatamahu Allahu bila'na au nar au adzab au ghadab." Artinya, dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan siksa neraka, dengan laknat, dengan murka, dan dengan siksa neraka, binarin, au la'na, au adzab, au ghadab, dengan siksa ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Allah tidak akan mengangkat begitu saja. Tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang wanita berkulit hitam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau sembuh dari penyakit. Nah, ini pelajaran bagi kita sangat menarik. Islam bukan agama khayalan. Nunggu takdir, kalau takdirnya dapat rezeki, ya sudah dapat. Kalau tidak dapat, ya sudah. Kalau sembuh, ya sembuh. Kalau enggak, ya enggak. Enggak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza da'a, jika ia berdoa kepadanya. Lihat, Abdullah bin Abbas pernah menunjukkan kepada kawannya, "Hal tadri imra'atun nisa'un min ahlil jannah?" Apakah engkau ingin melihat seorang perempuan penghuni surga? Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Iya, mana itu? Lihat, dia kakinya masih berjalan di atas muka bumi, masih bernafas, masih jalan ke pasar, masih makan, masih minum, ya, masih bergaul dengan suaminya. Akan tetapi sudah penghuni surga, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa beliau? Yang berdoa kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas, itu seorang wanita berkulit hitam. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan sering kemasukan syaitan, kerasukan. Dan setiap kali kerasukan, auratku terbuka. "Fad'ullaha an yashfiyani." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Lihat, perlu berdoa, bahkan wajib berdoa. Jika ingin sembuh, berdoa banyak-banyak dalam penyakit apapun, yang belum dapat hajatnya, yang belum dapat rezeki, yang belum dapat anak, yang belum dapat apa yang diinginkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Dan kemudian Allah berfirman, yang menghilangkan kesusahan. Apa bedanya mutor, orang kesulitan, dengan kesusahan? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, menghilangkan kesusahan lebih luas maknanya dibandingkan kesulitan. Ya, makanya di sini yang menghilangkan kesusahan, tidak ada yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Wa yaj'alukum khulafa'al ard," dan yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita bisa mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, melalui kita meyakini bahwa tidak ada yang berkuasa mencipta, mengatur kecuali Allah. Lihat, di sini tidak ada yang menghilangkan kesulitan, mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, menghilangkan kesusahan orang lain, menjadikan seseorang mendapatkan jabatan, kekuasaan, harta, masuk di dalam ini. kecuali Allah, maka mintalah kepada siapa? Allah. Kemudian Allah menegaskan lagi, ailahun ma'allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah di samping Allah ada sembahan yang lain? Ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Ini pertanyaan untuk pengingkaran dari Allah. Artinya, lan tajida ilahan ghairallah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sembahan yang paling berhak disembah selain Allah. Jadi pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Ailahun ma'allah. Adakah sembahan selain Allah? Ini bukan untuk dijawab. Ini pertanyaan ingkar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di akhir ayat, amat sedikitlah kalian mengingatnya. Apa maksudnya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah? Perhatikan baik-baik. Kenapa disebutkan di sini di akhir ayat, amat sedikitlah kalian mengingatnya? Apa hubungannya dengan awal ayat? Pak, mengabulkan doa orang yang sulit, menghilangkan kesusahan, menjadikan seseorang mempunyai kedudukan, harta, jabatan, ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak akan ada yang bisa memberinya kecuali siapa? Allah. Tapi kebanyakan manusia apa? Lupa. Lupa. Kebanyakan manusia lupa. Lupa bersyukur telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering mengatakan bahwa iblis alaihi la'natullah, dia sudah berjanji kepada Allah untuk menjadikan manusia tidak bersyukur. Artinya, tak salah satu target operasi iblis adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya, sebagaimana engkau ya Allah menyesatkanku dari jalanmu yang lurus, aku akan hadangi manusia dari jalan yang lurus. Artinya mereka tidak akan bisa jalan yang lurus sebagaimana yang engkau kehendaki. Kemudian aku akan ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia dalam keadaan bersyukur. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sedemikian hebatkah syukur? Sampai syukur menjadi target operasi iblis, menjadikan manusia tidak bersyukur. Maka jawabannya iya. Karena di dalam bersyukur terdapat tauhid. Ini buktinya. Ya, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit kalian mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur berarti, nih, garis bawahi baik-baik. Yang tidak bersyukur berarti kurang tauhidnya. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur, dia meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang memberikan rezeki, kemudahan, melepaskan dari kesulitan, menghilangkan kesusahan, menjadikan kekuasaan, harta, nyaman hidup. Itu adalah tauhid. Maka dari situ saya akan minta hanya kepada Allah. Maka di balik syukur ada apa? Ada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna ayat surat An-Naml ayat 62. Kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, ataupun hubungan ayat ini dengan bab apa? Ya, catat. Hubungan ayat ini dengan bab adalah, hubungan surat An-Naml ayat 62 dengan bab adalah, ketika tidak ada yang mengabulkan doa orang kesulitan, menghilangkan kesusahan, menjadikan kekuasaan kecuali Allah, maka beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya ulangi. Ketika tidak ada yang mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan, sedikit lagi Pak berbicara tentang kesulitan, atau saya lanjutkan dulu biar tidak terputus ya, hubungan ayat ini dengan bab apa, yaitu ketika tidak ada yang mengabulkan doa orang yang kesulitan, menghilangkan kesusahan, menjadikan kekuasaan kecuali Allah, maka berarti beristighatsah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Karena hanya Allah yang mengabulkan doa, menjadikan kekuasaan. Ketika tidak ada yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kekuasaan kecuali hanya Allah, maka pada saat itu beristighatsah kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Karena tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit lagi menyinggung tentang kesulitan ini. Kita itu dalam beribadah tidak ingin pahalanya yang ecek-ecek. Yang rendahan enggak boleh, nyari ibadah yang rendahan. Enggak boleh orang berdoa, "Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga." Tapi saya tahu diri, ya Allah, saya ini pemalas, saya ini susah untuk beribadah, saya ini susah untuk bangun malam, saya jarang untuk baca Quran, tapi saya ingin masuk surga. Maka masukkan saya ke dalam surga walau emperan surga. Ini enggak boleh doa seperti ini. Ya. Maka ada faedah dari kata-kata sulit ini, yaitu orang kalau beribadah, carilah pahala dari ibadah itu yang paling besar pahalanya. Jangan sekedarnya, sekedar sholat, sekedar tunai kewajiban, tidak. Harus yang paling besar. Nah, begitu juga ketika menolong orang, harus yang paling sulit kita cari. Misalkan, yang kita tolong, pertama keluarga, kemudian yang paling sulit. Jadi kalau kita tolong, dia itu benar-benar senyumnya itu tulus, ikhlas, sumringah atas pertolongan kita. Ya. Dan ini perlu usaha. Orang yang diluaskan rezekinya perlu berusaha mencari orang-orang seperti ini. Jangan asal timbai ke samping kanan, samping kiri, samping kanan, enggak. Di sana masih banyak orang-orang yang sangat lebih membutuhkan. Kalau kita kasih walau hanya sedikit saja, dia akan merasa tertolong, benar-benar tertolong. Nah, ini lebih besar pahalanya. Maka jangan asal sedekah, tapi cari sedekah yang benar-benar pahalanya besar. Rasulullah SAW sering ditanya oleh para sahabat, dan ini gaya hidup para sahabat, mencari pahala dalam ibadah yang tingkat tinggi, levelnya tingkat tinggi. Jangan mau yang asalan, yang rendahan, gak mau. Lihat pertanyaan para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Juhdun muqil." Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh usaha, kemudian dalam keadaan keterbatasan harta, itu pun dia masih bersedekah. Orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah mungkin 1 bulan 1 juta dalam tanda kutip wajar. Tapi orang yang kesempitan masih bisa bersedekah, ini yang di luar kewajaran. Yang itu dapat pahala, jelas. Tetapi yang ini lebih besar pahalanya. Maka cari ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadah yang benar-benar maksimal pahalanya. Ini saya ambilkan dari kata-kata kesulitan, ya. Kesulitan, maka carilah orang-orang yang benar-benar sulit, yang kalau kita tolong dia benar-benar, misalkan ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku dengan orang yang mengurus harta anak yatim, mengurus anak yatim seperti ini di surga. Kenapa? Karena anak yatim perlu pertolongan. Begitu juga ada hadis tentang mengurus janda-janda. Mengurus itu bukan hanya dinikahi. Ya. Mengurus janda-janda. Coba bayangkan, punya anak 10, peninggalan dari suami, suaminya meninggal. Ya. Sedangkan anak-anaknya masih kecil semua, karena setiap tahun melahirkan terus, sangat produktif, tidak ada yang nolong. maka tatkala ditolong ini benar-benar akan sumringah. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau ada orang bertanya kepada kita, Ustaz, bolehkah kita minta pertolongan kepada manusia untuk menghilangkan kesulitan atau mengabulkan permintaan orang yang sulit? Seperti misalkan kita minta kepada seseorang agar memberikan makan kepada, atau seseorang yang sedang kelaparan, benar-benar kelaparan, minta kepada orang lain agar bisa menghilangkan kelaparannya, maka jawabannya boleh. Cuma dia harus beri keyakinan itu hanya sebatas sebab yang Allah berikan. Mungkin saja orang ini ketika minta kepada orang yang diluaskan rezekinya, dipalingkan hatinya oleh Allah, tidak mau minta, tidak mau memberi. Ya, mungkin saja orang ini tertahan hartanya, tidak diberikan kepada si fulan yang sedang dalam kesulitan tersebut. Jadi boleh minta kepada makhluk dalam rangka menghilangkan kesulitan, minta dikabulkan permintaan yang disanggupi oleh si makhluk tersebut. Ingat, yang disanggupi oleh siapa? Si makhluk tersebut. Dan dengan syarat yang kedua, itu pun dengan syarat dia meyakini hanya sebatas apa? Sebab. Karena yang menjadi penyebab utama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. Sudah azan Isya? Belum? Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. Kita baca hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Wa rawat Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Artinya Imam At-Tabarani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tetapi istighatsah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Taib. Poin pertama yaitu Imam At-Tabarani. Siapa beliau? Beliau nama aslinya adalah Sulaiman bin Ahmad. Imam At-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad. Beliau seorang ahli hadis, bahkan derajatnya hafiz dan mempunyai beberapa kitab hadis. Ya, Sulaiman bin Ahmad. Kemudian beliau di sini disebutkan dengan menyebutkan sanadnya, yaitu sampai kepada sahabat Ubadah bin Samit. Sanadnya maksudnya adalah sanadnya sampai kepada Ubadah bin Samit. Garis bawahi baik-baik bagi bapak-bapak yang baru datang dan sudah mendapatkan buku. Ada yang belum dapat buku? Sudah semua? Baik, ibu-ibu juga? Ya, ada panitia, ada satu yang belum dapat, mungkin diberikan. Ya, sanadnya, karena kita ini baca kitab, bukan hanya sekedar ceramah biasa ya, ceramah kajian umum tablik akbar itu enggak. Tetapi kita ini baca kitab. Dengan menyebutkan sanadnya, maksudnya sanadnya, mata rantainya, sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik. Munafik yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan sebagai pengetahuan Bapak, arti munafik apa? Memperlihatkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Itu arti munafik. Catat. Arti munafik adalah memperlihatkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Dan kemunafikan seperti inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka di dalam neraka yang paling dalam. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan untuk mereka seorang penolong pun. Munafik inilah yang seperti yang diancam dengan seperti ini. Surat An-Nisa ayat 145. Yang memperlihatkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Munafik seperti ini disebut dengan munafik i'tiqadi. Jadi dalam Islam itu munafik ada dua. Apa? Munafik ada dua. Ya. Munafik yang disebut dengan i'tiqadi dengan amali. I'tiqadi yang bapak-bapak dan ibu-ibu tulis tadi, yaitu munafik yang memperlihatkan Islam dan di hatinya apa? Kekafiran. Ini i'tiqadi. Ini yang diancam dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? 145. Sesungguhnya kaum munafik di dalam kerak neraka yang paling dalam. Ya. Adapun munafik amali yang sering kita dengar, ustaz-ustaz menyebutkan hadisnya, ayatul munafiqi salah, tanda orang munafik itu tiga, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, jika berkata dusta, jika janji ingkar, jika diberikan amanat berkhianat. Saya sedikit mengingat tentang munafik ini, mengingat tentang hutang. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aktara ma tasta'idhu minal maghram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu minal ma'tham, dari dosa, wal maghram, ya, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Para sahabat bertanya, ini doa sering dibaca oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, kenapa engkau sering minta perlindungan kepada Allah dari banyak hutang? Ini yang sering berhutang. Ya. Maka beliau menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang jika terlilit hutang, kalau berkata dusta, kalau janji ingkar, dan ini masuk kepada sifat orang munafik amali. Ya, makanya beliau berlindung dari banyak-banyak terlilit hutang. Ya, karena bisa mengakibatkan beliau munafik amali, dan munafik amali ini sedikit-sedikit nanti bisa naik ke dari munafik i'tiqadi. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi kita kembali ke permasalahan tadi. Pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW seorang munafik. Munafik yang dimaksud di sini adalah Rasul Munafiqin, pemimpinnya kaum munafik di zaman Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. namanya saja Abdullah. Ini enggak menjamin dia benar imannya. Jadi jangan terpesona dengan casing, penampilan, ya, tapi terpesonalah dengan isinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpesona dengan penampilan. Akan tetapi terpesonalah dengan isi orang tersebut. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berkaitan dengan munafik, perlu dicatat juga bahwa kemunafikan tidak ada di kota Mekah. Enggak ada. Kemunafikan tuh enggak ada di kota Mekah. Yang ada di kota Mekah iman kufur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal, Sumayyah, Yasir, Ammar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, Umar, kemudian yang lainnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, dan dedengkot-dedengkot kekafiran. Yang ada cuma iman dan kekafiran. Itu di Mekah. Adanya kemunafikan kapan? Setelah perang Badar. Ya, catat itu baik-baik. Kemunafikan adanya tidak ada di kota Mekah. Adanya adalah setelah perang Badar. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melihat bahwasanya orang-orang muslim menang di peperangan Badar, wah ini tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Yang 3 kali lipat lebih banyak saja kalah dengan kaum muslim. Jumlah pasukannya kalah. Berarti tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Mereka ingin mati di jalan Allah. Mati menjadi tujuannya. Subhanallah, ada manusia seperti itu. Tidak ada kecuali zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, maka akhirnya Abdullah bin Ubay memakai cara licik, yaitu menjadi orang munafik. Memperlihatkan Islam tetapi hatinya kafir. Yang itu munafik i'tiqadi, yang itu terlihat ketika peperangan Uhud. Dari mulai mereka ingin keluar atau menghadang, sudah Abdullah bin Ubay mulai bergerak, mulai berkata-kata. Dahulu kita sebelum datang Muhammad dan para sahabatnya ini, sebelum datang Islam ini, kita menunggu di kota Madinah. Kita pantang untuk keluar. Ya, pantang untuk keluar dari tempat kita. Kenapa kita sekarang ke Uhud keluar dari kota Madinah? Kita pengecut dong. Akhirnya musyawarah-musyawarah, akhirnya semua sepakat untuk keluar ke Uhud. Menghadang orang-orang kafir Quraisy. Tatkala lagi menghadang, benar-benar sudah bersiap, Abdullah bin Ubay menggerogoti kaum muslim pada waktu itu. Menghasut, akhirnya seberapa? 2/3 pulang. Subhanallah. Ya, coba bayangkan Pak, musuh lagi datang, kita sudah begini. Samping kawan pulang, aku boleh ululah. Subhanallah, kayak apa tuh? Allahu Akbar. Itulah orang munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Mereka mengganggu orang-orang mukmin bukan dengan senjata. Orang munafik sampai zaman kita sekarang mengganggu orang beriman tidak pernah dengan senjata, dengan berita-berita bohong, dengan ucapan, dengan kelakuan yang semena-mena. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa orang-orang munafiklah penyebab terjadinya kisah dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha yang disebut dengan hadithul ifk, yaitu kejadian dusta yang disebar-sebarkan oleh kaum munafik tentang bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha apa melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Jadi mereka memutar di air keruh. Ini orang-orang munafik sampai di zaman sekarang. Mereka tidak berani berhadapan langsung dengan kaum muslim, tetapi mereka menghancurkan Islam dan kaum muslim dari dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga perhatikan kaum muslim, orang-orang munafik Mereka menyebarkan berita menghina para sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 64, 65, 66. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik takut akan ada wahyu dari Allah yang memberitahukan tentang apa yang ada di dalam hati mereka, yang mereka simpan. Mereka memperlihatkan keislaman, akan tapi hati mereka kekafiran. Qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdharun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istahzi'u. Olok-oloklah kalian, sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang kalian takuti. Artinya, apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik di dalam hatinya. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika orang-orang munafik mengatakan, ma ra'aina ahadan arghaba butunan. Azan dulu ya. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, masih saya ingin menjelaskan tentang munafik ya. Karena di sini disebutkan tentang munafik. Saya tadi menjelaskan bahwa munafik itu mengganggu kaum muslim bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata. Mereka mengganggunya dengan berita-berita dusta, kemudian fitnah-fitnah yang disebarkan di tengah kaum muslim. Di antaranya, di zaman Rasulullah mereka menghina para sahabat. Mereka mengatakan ma ra'aina ahadan arghaba butunan wa akdzaba alsinatan. Kami tidak pernah melihat, kata orang munafik, orang-orang yang sukanya cuma makan sampai perutnya gendut, sama orang-orang yang lisannya cuma banyak banyolnya. Ini mereka tunjukkan kepada siapa? Para sahabat Rasulullah. Mereka menghina Nabi dan para sahabat. Maka Allah berfirman, wala in saltahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang munafik, maka sungguh mereka akan mengatakan, oh kami cuma main-main. Kami enggak bohong, kami enggak beneran, kami cuma main-main, menghabiskan waktu tatkala perjalanan. Jadi kami ngobrolnya seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 65, qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, dengan tanda-tanda kekuasaannya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Ini kebiasaan orang-orang munafik, menghina, membuat fitnah bagi kaum muslim. Kita lanjutkan. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, mereka di sini para sahabat. Berkatalah salah seorang di antara mereka, yaitu mereka di sini adalah para sahabat. Marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Nah, di sini mereka beristighatsah kepada ingin beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya sah-sah saja untuk minta kepada Rasulullah agar dihilangkan keburukan orang munafik ini. Sah-sah saja. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau adalah pemimpin kaum muslim. Maka beliau bisa saja menghukum si munafik ini. Jadi perkataan orang ini, hayya bina nastaqumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Sebenarnya sah-sah saja. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pemimpin yang bisa menghukum orang munafik ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi beradab kepada Allah, karena istighatsah tidak boleh kecuali hanya kepada siapa? Allah. Maka beliau mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku meskipun untuk menghukum orang munafik ini. Aku mampu sebenarnya karena aku pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk beradab kepada Allah dan istighatsah tidak ada kecuali kepada Allah, maka beliau mengatakan tidak boleh beristighatsah kepadaku. Sesungguhnya istighatsah seharusnya hanya kepada Allah saja. Baik, itu hadis yang terakhir dan dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. Hubungan hadis ini dengan bab apa? Jelas sekali. Bahwasanya beristighatsah hanya kepada Allah, dan siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik, sekarang kita masuk kepada kandungan bab ini. Yang pertama, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Istighatsah pengertiannya lebih khusus daripada doa. Apa pengertian istighatsah? Meminta. Doa pun juga apa? Meminta. Tetapi istighatsah lebih khusus dari doa. Kalau doa bisa minta rezeki, bisa minta anak, bisa minta jodoh, bisa minta keselamatan dunia akhirat. Tapi istighatsah lebih condong kepada minta pertolongan dalam keadaan sempit. Nah, ini kandungan yang pertama. Yang kedua, tafsir ayat yang pertama. Ya, tafsir ayat yang pertama. Apa tafsir ayat yang pertama? Yaitu Allah berfirman, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Ayat ini, ya, ayat yang pertama yang dimaksud, lihat halaman 49. Ayat yang pertama yang dimaksud adalah surat Yunus ayat 106. Itu ayat yang pertama yang dimaksud. Ayat ini maksudnya ditujukan kepada Rasulullah, tapi hukumnya umum. Ya, tafsirnya adalah tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan bisa menjauhkan dari mudarat. Nah, ini tafsir ayat yang pertama. Yaitu ayat yang pertama dimaksud surat Yunus ayat 106. Garis bawahi itu baik-baik. Kandungan bab yang kedua, yaitu tafsir ayat pertama, yaitu surat Yunus ayat 106. Baik, poin yang ketiga, kandungan yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Memohon kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik akbar bahayanya mengeluarkan orang dari Islam. Satu. Yang kedua, menghapuskan seluruh amal. Yang ketiga, mengekalkan dalam neraka. Ya, ini bahayanya syirik akbar. Dan itu bedanya syirik akbar dengan syirik asgar. Baik, makanya Pak, kalau orang singgah di sebuah tempat kemudian minta izin kepada penghuni tempat tersebut, ulun hendak bekami, minta izin, apa ini hukumnya? Syirik akbar. Ya, kenapa? Karena di dalamnya terdapat permohonan meminta perlindungan kepada selain Allah. Maka hati-hati, meskipun hanya mungkin cuma minta izin, mungkin cuma berdoa ya, agar minta perlindungan, ini syirik akbar. Karena memohon kepada selain Allah dengan segala macam jenis permohonan, entah memohon perlindungan, memohon keselamatan, memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit, maka ini disebut dengan syirik akbar. Yang keempat, di sini penulis mengatakan bahwa orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zalim. Termasuk golongan orang yang zalim. Dari mana itu kita dapati? Perhatikan baik-baik para ikhwah sekalian. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106. Sebab jika kamu berbuat demikian, padahal Rasulullah tidak mungkin berbuat kesyirikan. Lihat ayatnya di halaman 49, sebab jika kamu berbuat demikian, di ayat yang pertama. Ya. Ini menunjukkan meskipun orang yang paling saleh melakukan kesyirikan, maka tetap dia tidak termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang zalim. Dan di sini disebutkan, maka ia termasuk golongan orang yang zalim, halaman 51 nomor 4, maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim, dalam tanda kurung orang musyrikin. Kenapa orang musyrik disebut orang zalim? Kenapa? Bahkan disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat agung, sangat besar. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Ada yang bisa jawab? Di sini kan penulis mengatakan, maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim, dalam tanda kurung musyrikin. Berarti orang musyrik adalah orang yang zalim. Kenapa? Karena meletakkan ibadah tidak pada yang berhak. Catat itu baik-baik. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Karena meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi. Saya ulangi, kenapa kesyirikan disebut sebagai sebuah kezaliman? Karena meletakkan ibadah, berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta keselamatan, meminta rezeki, ya, itu ibadah semua. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena meletakkan ibadah dengan segala macam jenisnya tidak pada yang berhak. Tidak pada yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti, Pak, lihat di sini peci saya letakkan di kaki, maka saya orang yang zalim. Ada orang mencuri harta orang lain, maka orang tersebut disebut zalim. Karena dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kesyirikan juga begitu. Ya? Berdoa kepada zat yang tidak bisa mengabulkan, zalim enggak? Meminta istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada zat yang tidak bisa mengabulkan permintaannya, zalim ini. Makanya ini rahasia kenapa kesyirikan disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali. Ya. Banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan sebagai orang-orang yang zalim. Contoh, Pak. Surat Al-Maidah ayat 72. Ingat, surat Al-Maidah ayat 72 saya sebutkan sebagai dalil bahwa kesyirikan disebut sebagai orang-orang yang zalim. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, tempatnya yang paling pantas neraka, dan orang-orang yang zalim. Lihat, ada kaitannya kesyirikan dengan apa? Kezaliman. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai penolong satupun. Ingat, Pak, orang-orang yang zalim di sini yang dimaksud siapa? Orang-orang yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita pahami kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Saya ingin nanya, Pak. Fitnah, memfitnah orang, zalim enggak? Zalim. Ngambil barang di warung tanpa bayar, zalim enggak? Zalim, nyuri. Ngambil sendal setelah sholat Jumat dipakai ke rumah meskipun dikembalikan, zalim enggak? Zalim. Oh, sendalku hilang aja, kok pakai yang penurang? Kena balik akan pulang. Ini namanya apa? Ghasab. ghasab, bukan nyuri, ghasab. Mengambil, berniat ingin mengembalikan. Kalau tabulik, ya, ini namanya ghasab. Itu zalim. Maka semua yang tidak pada tempatnya disebut dengan apa? Begitu pula kesyirikan, minta kepada yang tidak berhak dimintai, beristighatsah kepada yang tidak berhak diistighatsahi, maka ini disebut dengan apa? Kezaliman. Baik, para ikhwah sekalian, kita lanjut tafsir ayat kedua. Ayat kedua di situ apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan jika Allah, ayat kedua surat Yunus ayat 107, silakan lihat ayat 49, halaman 49. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Tafsirannya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Bahwasanya tidak ada yang menghilangkan kesulitan kecuali Allah. Oleh karenanya beristighatsahlah hanya kepada Allah. Nah, itu tafsirannya. Ya. Baik. Yang keenam. Lihat halaman 51 lagi, yang keenam. Memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kafir. Memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu adalah sebuah kekafiran. Lihat ayatnya tadi, surat berapa? Yunus ayat 107. Ya, Allah berfirman, "Wa in yuridka bi khairin fala radda li afwan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu." Artinya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, di sini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, orang kalau minta kepada selain Allah, ya, manfaat duniawi aja enggak dapat, apalagi sampai akhirat. Ya, ini buruknya kesyirikan. Manfaat duniawi, kebaikan duniawi saja tidak dapat. Di samping itu perbuatan itu adalah sebuah kekafiran. Ini bahayanya. Baik, kita lanjutkan. Tafsir ayat yang ketiga, lihat lagi halaman 49. Yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya kamu sembah, yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk minta rezeki kepada Allah. Kenapa tidak minta rezeki kepada selain Allah? Karena hanya Allah lah yang memiliki rezeki satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini tafsir ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Ankabut ayat 17. Yang kedelapan, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, demikian hanya rezeki tidak patut diminta kecuali darinya. Rezeki yang paling besar surga, dan tidak bisa diminta surga kecuali dari Allah. Maka begitu pula kita minta rezeki, jangan pernah minta rezeki kepada selain Allah. Tidak akan pernah dapat, kalaupun dapat tidak berkah. Ada seorang dulu, Pak, ikut ngaji sama saya di kota Damam pas waktu saya masih tinggal di Arab Saudi. Pulang-pulang, mungkin sebelum ngaji dia suami yang, ya begitulah, suami-suami yang sekedar jadi suami, tidak bisa jadi contoh, sholat enggak, puasa enggak, ya, tidak bisa dijadikan contoh. Maka pulang-pulang dari Arab Saudi bekerja setelah setahun, berubah. Ya, beliau sebelum pulang banyak intens berbicara, berubah. Sholat 5 waktu, takut kepada Allah, tahu tujuan hidup, tahu apa yang dicari di dunia. Akhirnya istrinya malah mencela. Ini istri-istri dari golongan syaitan, dari manusia. Bagaimana? Dia katakan, mas, kamu ini, ya, sudah tidak soleh, tidak berilmu, tapi tidak minta pesugihan kepada orang-orang pintar. lihat itu di situ Pak Haji, orangnya soleh, orang berilmu, tetap saja dia menaburkan sesuatu di depan tokonya. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak paham konsep rezeki. Catat Pak baik-baik. Konsep rezeki dalam pandangan Islam secara ringkas ya. Satu, jangan pernah minta kecuali kepada Allah. Konsep rezeki, jangan pernah minta rezeki kecuali kepada Allah. Yang kedua, yakini Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Yang kedua, yakini Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Surat Al-An'am ayat 38. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya dan mengetahui di mana tempat rezeki itu dan di mana disimpan rezeki itu kalau sudah dapat. Ini afwan, bukan surat Al-An'am ayat 38 tapi surat Hud ayat 6. Salah saya. Surat Hud ayat 6. Itu konsep yang kedua. Yakini baik-baik tanpa ada keraguan sedikit pun, semua rezeki makhluk telah dijamin Allah. Yang ketiga, konsep rezeki. Rezeki yang sudah ditakdirkan tidak akan pernah meleset, yang belum ditakdirkan tidak akan pernah didapat. Ini konsep rezeki. Rezeki yang sudah ditakdirkan gak akan pernah meleset, yang belum ditakdirkan tidak akan pernah dapat. Usaha bagaimanapun ya, tidak akan pernah dapat. Maka puaslah dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah bagikan. Kalau memang belum dapat, itu memang belum rezekinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "I'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah, yang belum menimpamu, yang belum kamu dapatkan dari rezeki karena memang belum ditakdirkan, tidak akan pernah dapat. Dan yang kamu dapatkan karena memang sudah ditakdirkan, tidak akan pernah meleset. Dengan seperti ini orang akan tenang. Konsep rezeki yang keempat, tidak akan pernah mati seseorang sebelum menyempurnakan rezekinya. Jadi jangan takut Pak, orang tidak akan pernah mati sebelum menyempurnakan rezekinya. Jangan takut dan jangan berputus asa. Rasulullah SAW bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ada cerita menarik Pak. Ada orang di Arab Saudi, cerita hakiki. Di kampung Arab, orang jatuh ke sumur. Habis itu ditolong, selamat. Karena mungkin di dalam sumur kehausan, kehabisan oksigen, kemudian dia minum. Pas ketika sudah ke daratan lagi, dia selamat, dia minta minum. Satu gelas dia minum habis. Kemudian orang-orang sekitarnya bertanya, "Tadi kamu jatuhnya gimana?" "Oh, saya jatuhnya begini." "Eh, jatuh lagi dia." Mati setelah itu. Berarti rezekinya tinggal satu gelas. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Konsep rezeki yang ke 5. Yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena masih banyak yang lain, yaitu berfikirlah dalam rezeki sebagaimana berfikirnya seorang burung. Berusaha dan menyandarkan diri kepada Allah. Berfikirlah dalam rezeki sebagaimana berfikirnya seekor burung. Berusaha dan menyandarkan diri kepada Allah. "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung keluar dalam keadaan perut kosong lapar. pulang dalam keadaan kenyang, terisi. Padahal burung kalau keluar tidak terdaftar jadi PNS, tidak punya warung, tidak punya toko makan, warung makan, ya, artinya tidak punya penghasilan tetap, karena sebagian orang ya ingin punya pekerjaan tetap atau penghasilan tetap. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah tetap bekerja, itu yang paling penting. Itu yang keenam, cukup kiranya. Masih ada waktu beberapa, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kepada bapak, ibu, saudara, saudari yang baru datang, kebiasaan di masjid ini, dan insya Allah ini tidak menyalahi aturan Islam, yaitu sholat isyanya diakhirkan. Ya sekitar jam 9 kurang 10 atau jam 9 kurang 5 baru kita sholat isya. Setelah ini kita pertanyaan, siapa yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Tafadhol, dari kanan dulu. Terkait tadi gasab, kadang kita di masjid atau musola itu, mau antara masjid dengan musola itu kan ada becek, terus pinjam sendal sebentar, itu apakah kategori tadi yang bawa pulang? Kalau bawa pulang kan jelas bisa nggak kembali, tapi kalau pinjam buat wudu aja itu apa termasuk gasab juga? Harus dengan izin, karena itu termasuk gasab juga, harus dengan izin. Jadi gosop itu bedanya dengan mencuri apa, Pak? Mencuri itu diambil dari tempat. Jadi definisi mencuri adalah mengambil barang di tempat yang sudah terjaga. Nah, itu mencuri. Jadi barang itu misalkan mobil, motor sudah dikunci, diambil. Nah, itu dicuri namanya. Dan tidak dikembalikan. Sedangkan gosop juga seperti itu, tapi niatan ingin mengembalikan. Nah, itu gosop bedanya. Tetapi makanya saya tadi ditanya tentang gosok, kalau hanya untuk berwudu atau untuk jalan sebentar nanti dikembalikan lagi, maka lebih baik dia izin, kemudian dia pakai sesukanya. Wallahualam. Nah, ada yang lain? Silahkan. Ya Ustaz, pertanyaan dari di sini satu nih, yang mau. Ibu Dwi di Banjarmasin. Silahkan. Bagaimana jikalau kita sedang menghadapi ujian, terus diberi kesulitan oleh dosen dalam mengerjakan skripsi, apakah kita diizinkan minta air kepada ulama ataupun ustadz agar hati dosen tersebut dilunakkan, atau apakah ada amalan yang bisa melunakkan hati seseorang yang mempersulit orang lain agar kita tidak berbuat syirik? Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya, meminta air untuk melunakkan hati, maka belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW pernah membacakan di atas air untuk mengobati orang yang sakit saja. Adapun agar hati lunak, maka ini berdoa kepada Allah. Yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, laksanakan tugas skripsi dengan semaksimal mungkin. Ini saya tidak akan dipersulit. Berdoa kepada Allah, meminta agar kesulitan tersebut dihilangkan dari orang yang mendapatkan kesulitan tersebut. Wallahu a'lam. Dan kalau ditanya apa hukumnya meminta air agar lunak hatinya, maka ditakutkan ini masuk ke dalam perkara sihir. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Barakallahu fiik. Afikbar. Mau menanyakan bagaimana tata cara istighosah yang sesuai syariat, apakah cukup dengan berdoa atau harus dengan salat atau bagaimana? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Bagus pertanyaannya. Ini mendasar sekali pertanyaannya, yaitu bagaimana cara beristighosah yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, kita harus pahami dulu istighosah apa? Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Nah, beristighasah yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sempit. Jadi, sebenarnya istighasah tidak lebih dari berdoa. Cuma tujuannya beda. Kalau berdoa dia lebih umum, minta apa saja, minta keselamatan, minta anak, rezeki, minta hajat. Tapi istighosah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Nah, prosesnya sama, berdoa juga. Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Ini sama berdoa. Ini ayat tastaghitsuna rabbakum. Ini surat Al-Anfal ayat 9. Itu ayat tatkala perang Badar. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Dan ini juga dalil istighatsah, surat Al-Anfal ayat 9. Dalil istighatsah, dalil bolehnya beristighatsah, surat Al-Anfal ayat 9. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, yaitu Allah, maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Dengan cara bagaimana? Lihat pengabulan Allah. Anni mumiddukum, aku menguatkan kalian dengan 1000 pasukan dari malaikat. Dengan 1000 pasukan dari malaikat. Jadi prosesnya sama saja berdoa. Nah, yang ingin saya ceritakan pada ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika peperangan Badar, peperangan yang disebut dengan Harbun lil fariq bainal haqqi wal batil, peperangan yang membedakan antara yang hak dan batil, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, sejadi-jadinya berdoa. Sampai Abu Bakar As-Siddiq memeluk beliau dari belakang, berkata, ya Rasulullah, wallahi ma yukhzikallahu abadan. Wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Maka Rasulullah SAW sampai berdoa sampai jatuh surbannya. Ini yang disebut dengan istighatsah. Benar-benar minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Wallahu a'lam. Anda pernah mendengar ungkapan madat ya Rasulullah? Apa hukumnya tentang ungkapan tersebut? Ya, apa hukumnya mengucapkan madad ya Rasulullah? Madad itu seperti persis seperti yang kita baca tadi ayatnya. Madad itu diambilkan dari kata-kata amadda yumiddu, artinya memberikan kekuatan. Ini perkataan sebenarnya sedang minta kekuatan kepada Rasulullah. Madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Ini, wahai Rasulullah, belilah kami kekuatan. Wahai Rasulullah, belilah kami kekuatan. Apa hukumnya? Kenapa? Karena menyamakan selain Allah. Dalam hal ini siapa? Rasulullah. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu apa? Minta pertolongan. Tidak ada yang boleh diminta pertolongan kecuali Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan manfaat, syafaat kecuali dengan izin Allah. Makanya orang keliru berdoa, ya Rasulullah syafi'ni fiyya. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Ini keliru. Kenapa? Karena satu, berdoa minta syafaat adalah berdoa, dan berdoa tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah. Wala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada seorang pun. Yang kedua, syafaat diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah di hari kiamat, dan sekarang belum diizinkan. Yang ketiga, syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna syafa'ata lillahi jami'an. Syafaat hanya milik Allah seluruhnya. Ini tiga sebab kenapa kita dilarang minta syafaat kepada Rasulullah. Tapi minta syafaatnya kepada siapa? Allah. Jadi begini lafadznya, wahai Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Nah, gitu syafaat yang benar. Adapun wahai Rasulullah, syafaatilah aku. Ah, ini keliru. Dengan tiga sebab tadi. Siapa yang bisa mengulang tiga sebab tadi? Kelirunya. Satu, Allah memiliki syafaat. Yang kedua, syafaat hanya diberikan di hari kiamat. Maka tidak pantas untuk diminta. Yang ketiga, yang paling penting, yang paling pertama. Makanya ditulis. Nah, yang ketiga apa? Minta syafaat adalah doa, dan berdoa tidak boleh kecuali kepada. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Nah. Ada bapak-bapak di sini? Silakan. Kasih. Kenapa tidak boleh minta syafaat kepada Rasulullah? Satu. Coba urutannya sesuai dengan yang saya sebutkan. Satu. Karena minta syafaat adalah doa, dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Yang kedua. Sekarang belum kiamat, karena pemberian syafaat oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Yang ketiga, syafaat milik Allah, maka mintalah kepada siapa? Allah. Nah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita, Anda munafik. Berkenaan dengan munafik. Munafik itu kan pengertian pasal tadi menjelaskan bahwa memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Nah, bagaimana kalau orang tidak sholat berjamaah, pasal? Ini apakah termasuk munafik, pasal? Iya. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berkenaan dengan pahala, pasal. Belum pernah mendengar ceramah itu bahwa kata Ustaz itu pahala itu tidak ada, pasal. Yang benar itu amal saleh. Itu menurut Ustaz bagaimana? Mohon penjelasan dari Ustaz. Itu saja, Ustaz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tentang munafik. Munafik, orang yang tidak sholat berjamaah, apakah disebut sebagai seorang munafik? Tidak, tetapi dia meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, bukan munafik, tetapi meninggalkan sebuah kewajiban. Munafik tatkala kapan? Tatkala kalau ada kawan baru sholat berjamaah, kalau tidak ada kawan tidak sholat berjamaah. Nah, ini baru munafik. Ya, tapi hanya dengan sekedar meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki yang itu hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat, maka ini bukan munafik, tetapi meninggalkan sebuah kewajiban, dan itu berdosa dan diancam siksa. Bisa dipahami, Pak ya? Kapan jadi munafik? Ketika ada orang baru sholat ke masjid, ada kawan baru sholat ke masjid, pura-pura suka masjid, ya. Sedangkan kalau tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, tidak pergi ke masjid, maka ini disebut munafik. Jadi munafik itu memperlihatkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya. Baik. Kemudian tentang pahala, apakah ada pahala? Oh, ada pahala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di akhir-akhir, "Wallahu 'indahu husnul thawab." Allah di sisinya memiliki pahala sebaik-baik pahala. Ats-tsawabu ganjaran pahala. Ya. Jadi amal soleh berujung kepada pahala, itu dia, kepada ganjaran. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apa dalil mereka yang mengatakan tidak ada pahala. Yang ada hanya amal soleh. Betul, amal soleh baru dapat datang pahala. Kalau enggak ada amal soleh, enggak ada pahala. Ustaz, bahwa beliau mengatakan bahwa dalilnya itu Al-Ankabut, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat Al-Ankabut, berapa? Bunyinya tuh terjemahannya malah kami berikan pahala kepada Nabi Ibrahim. Itu ayatnya itu tuh terjemahnya. Ya, saya tidak tahu. Yang jelas dalam Al-Quran ada dalil tentang ajrun azim. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang ajrun azim, pahala yang besar, banyak sekali. Wa ni'ma ajrul amilin, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 36, dan sungguh surga adalah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.